Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, ada Nela Karisma Sarnada. Didis, ha? Thank you, Jarum. Wasik, oh. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi, bro. Goyang, bro. Thank you.